Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-13 dari kitab Nawaqidus Shalah. Dan pada bab yang ke-13 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab waktu asr, bab waktu salat asar. Dan waktu salat asar seperti kita ketahui bersama itu mulainya saja berakhirnya waktu salat duhur, itu tatkala bayangan suatu benda sama dengan bendanya dan berakhir waktu salat asar ketika bayangan suatu benda dua kali dari bendanya, dan itu waktu ikhtiari dan waktu ikhtiarinya sampai tenggelam matahari sampai datang waktu maghrib. Dan di awal pembahasan bab yang ke-13 beliau menyebutkan potongan riwayat hadis yang akan beliau sebutkan mausulan setelahnya. Wa qala Abu Usama Hammad bin Usama an Hisham Hisham bin Urwa min qari hujratiha. Potongan dari hadis yang disebutkan oleh beliau di awal bab ini, jadi riwayat Abi Usama dari Hisham bin Urwa ada tambahan kalimat min qari hujratiha. Akan kita baca hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathna Ibrahim al-Mundir qala haddathan Anas ibn Iyad an Hisham an Abi anna Aisyata radiyallahu ta'ala naqalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجراتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر والشمس في حجراتها لم يظهر الفي من هجرتها. قال حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في هجرته لم يظهر الفي بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن ابي حفصة وَشَمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرُ. Makna hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari riwayat-riwayat yang disebutkan, baik dari riwayat Urwah bin Zubair yang pertama min tariq Hisham ataupun dari riwayat Urwah bin Zubair min tariq Az-Zuhri, semuanya menunjukkan waktu salat asar di awal waktu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat asar. Wa syamsu lam takhruj min hujratiha, dan cahaya matahari belum keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu matahari, itu cahaya matahari terlihat dari rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di awal waktunya. Dan dijelaskan di terjemah yang awal, min qari hujratiha, cahaya matahari belum keluar dari qari hujratiha, dari dalam hujrah, yaitu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Qatil qala akhbarna Abdullah qala akhbarna Auf an Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala hu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah faqala kana yusalli al-hajir alladhi tad'unaha al-ula hina tatlu shams wa yusalli al-'asr ثم يرجع أهلنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء ألا تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بستين إلى المئة. Dari Sayyid Ibn Salamah, beliau berkata, aku beserta ayahku mendatangi sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami Nadlah Ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika kami berada di hadapan Abu Barzah, ayahku bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melaksanakan salat wajib, salat yang lima waktu. Dan yang dimaksud oleh ayahnya Sayyid Musalama, beliau bertanya tentang waktu-waktu salat yang lima waktu, bagaimana Nabi melaksanakannya. Faqal, maka Abu Barzah Al-Aslami berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat Al-Hajir yang kalian sebut salat yang pertama, itu salat Ad-Duhur, hina tadhharu syams, tatkala matahari tergelincir, dan itu merupakan awal salat Duhur. Dan sekali lagi, salat yang lima waktu itu mustahab dilakukan di awal waktu kecuali Isya dan kecuali salat Duhur jika cuacanya sangat panas sekali, maka mustahab untuk diakhirkan. Kemudian kata Abu Barzah Al-Aslami, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Asar, kemudian sahasan di antara kami kembali ke rumahnya yang berada di ujung negeri Madinah wa syamsu hayya, ketika sampai di rumahnya matahari masih hidup, maknanya matahari belum berubah warnanya, belum menguning, terlebih lagi merah, matahari masih cerah. Kemudian wa yusalli wa nasitu maqala fil maghrib, dan aku lupa tentang apa yang dikatakan oleh Abu Barzah Al-Aslami tentang salat maghrib. Dan salat maghrib kita ketahui awalnya dari mulai tenggelam matahari sampai warna merah menghilang dan dengannya masuk waktu salat isya, warna merah di ufuk barat. Kemudian kata Abu Barzah, wa kana yastahibbu an yuakhir min isya allati tad'una al-atama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang kalau beliau mengakhirkan salat isya yang kalian namakan dengan salat al-atama. Wa kana yakrahu qabla al-haditha ba'daha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benci tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang, itu ngobrol setelahnya. Dan waktu salat isya sekali lagi seperti telah kita lalui, awalnya dari mulai berakhirnya salat maghrib, itu ketika warna merah di ufuk barat hilang sampai pertengahan malam, yaitu waktu ikhtiari, dan waktu ikhtiarinya sampai datang waktu subuh. Kemudian kata beliau, Wa kanan Fatimah sadil ghadahi na ya'rifu rajul jalisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salam selesai dari salat fajar, ini sedekat dengan salat al-ghadah, hina ya'rifu rajul jalisa. Ketika salam, kami kalau salam besok subuh kami mengenal orang yang di samping, samping kanan dan samping kirinya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di awal waktu dan salat subuh Nabi membaca bacaannya dengan bacaan yang panjang. Wa yaqra bi sitti namya. Kata Ubazza, beliau membaca di salat subuh surat atau ayat yang mi'dadnya sekitar 60 ayat sampai 100 ayat. Dan ketika selesai salat subuh, ketika salam, kami mengenal yang di samping kami. Maknanya kalau yang lebih jauh dari itu belum kami mengenalnya karena waktunya masih sangat pagi sekali, sangat pagi sekali. Ini tentang awqat salat, terutama salat al-asr. Sekali lagi, salat asr mulainya ketika selesai waktu salat duhur, tatkala bayangan sama dengan bendanya. Dan akhir salat asr ikhtiari, dan ikhtiar itu ketika bayangan satu benda dua kali lipat bendanya dan waktu ikhtiarinya sampai tenggelam matahari. Dan selain yang berkaitan dengan waktu-waktu salat, kita pun bisa mengambil faedah berupa adab yang hendaknya kita perhatikan yang banyak kita langgar. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum maghrib dan wal hadis ba'da, berbincang-bincang, berbicara, ngobrol setelah isya. Jazakallahu khairan lisan. Nabi membenci tidur sebelum isya, ba'da maghrib sebelum isya, dan membenci berbincang-bincang setelahnya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya ketika keadaan kita sekalipun mungkin dalam keadaan lelah, kita berusaha mengakhirkan tidur kita sampai kita selesai sholat isya. Begitu pula pada isya berusaha, kecuali ada hal-hal yang penting, maka hendaknya kita tidur di awal isya. Kecuali hal yang penting berkaitan dengan talabul ilm atau hal-hal yang berkaitan dengan masalih kaum muslimin, maka diperbolehkan. Ada kalau tidak ada kepentingan, dan kalau berbincang-bincang juga, berbincang-bincang yang biasa, yang bisa ditinggalkan, maka hendaklah ditinggalkan. Dan Nabi senang kalau beliau tidur di awal malam, wal hadis ba'dah, dan membenci kalau berbincang-bincang setelahnya. Dan di antara faedahnya yang kita bisa pahami, tentunya kalau kita sholat, kalau kita tidur ba'da isya mubasyarah, tidur di awal malam, maka dengan sendirinya nanti di pertengahan atau akhir malam kita akan terjaga, akan bangun. Itu kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita tidur sampai larut, baru tidur, maka kemungkinan besar akan luput dari kita waktu yang afdhal tersebut. Bahkan terkadang salat subuh pun terabaikan atau terlambat bangun salat subuh sampai tidak sempat salat witir sebelumnya. Ini dua hadis yang kita baca, hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Abi Barzah Nadha ibn Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Bab yang ke-150 bab qabul khabar al-mar'ah Dan beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Tirmidzi Muawiyah, siapa namanya? Ahsanta, Muhammad ibn Isa rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Muhammad Bashar Hasan, siapa lakabnya? Rijal hadisnya hampir semuanya di atas media Sahih Bukhari. Kalau Imam Tirmidzi muridnya Imam Bukhari. Muhammad Bashar, guru Imam Bukhari juga. Siapa lakabnya? Muhammad Fauzan. Ahsanta, lakabnya bundar. Apa mana bundar? Wasiul ilm, hafidul hadis. Taib, orang yang luas ilmunya. Zaki, masih ingat kisahnya Muhammad ibn Bashar rahimahullah ta'ala, bagaimana kisah menurut ilmunya? Siapa yang bantu ini? Idris. Asanta, ketika Muhammad Bashar ingin dihlah fi talabil ilm, kemudian ibunya dikarena membutuhkannya tidak mengizinkannya, maka beliau mentaati ibunya. Dan beliau katakan, "Aradtu arihlah famanatni ummi fa'atuha fabulikalahu fabulikalifi." Aku hendaklah itu melakukan safar untuk ilmu, tapi ibuku melarangku dan aku taati ibuku dengan tetap belajar kepada imam yang ada di tempat beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketaatan tersebut memberkahi ilmu yang Allah berikan kepadaku. Qala akhwana Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Sufyan. Sufyan bisa Ibn Uyainah, bisa Thawri. An Abi Ishaq wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Kalau Abu Ishaq As-Sabi'i Ahmad, masmuh. Siapa nama Abu Ishaq As-Sabi'i? Siapa yang jawab? Noihan, Cilimus. Ahsan ta'amr ibn Abdillah. An Abi Maisara, Abu Maisara sebagai Asyikh Rimata di akhir, ismu Amr ibn Syurahbil. An Abi Maisara na'isha annahum dabahu syahatan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya? Qalat, ma baqiya minha illa katifuha. Qala, baqiya kulluha ghaira katifiha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan pada suatu hari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma baqiya?" Apa yang tersisa? Maknanya kambing tersebut dibagi-bagikan, disedekahkan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, "Ma baqiya minha illa katifuha." Wahai Rasulullah, tidak sisa dari kambing yang kita sembeli kecuali bagian katibnya, bagian pundaknya. Maka dia mengatakan, baqiya kulluha ghair katibiha. Nabi berkata kepada Aisyah, tersisa semuanya. Kita akan dapatkan semua daging yang kita sedang sebut ghair katibiha, selain katibnya, selain pundak kambing tersebut yang masih ada. Dan ini jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan ilmu dan hikmah. bahwasanya apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang, bahkan kita akan dapatkan apa yang kita sedekahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Keluarga Nabi ketika menyembelih kambing dan membagi bayi karena teman sedekahkan dari kambing tersebut dan tersisa katibnya untuk kebutuhan mereka, maka Nabi katakan semuanya tersisa kecuali katibnya, kecuali katibnya. Sindorongan bagi kita agar kita memiliki sifat karam, tidak takut untuk bersedekah. Apa yang kita sedekahkan pasti akan kita dapatkan kelak pada kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diinfakkan kita akan dapatkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya yang di dunia sebelum di akhirat. Memanfaatkan mesin bahwa yukhlifu, apapun yang diinfakkan maka Allah akan mengganti infak yang diinfakkan tersebut. Sekali lagi pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban tersebut menunjukkan bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, mengajarkan kepada keluarganya agar senantiasa ingat dengan hari akhirat dan ingat dengan bekal yang hendaknya dipersiapkan untuk menghadapi hari tersebut, sampai yang berkaitan dengan makanan yang ada di rumahnya. Baqiya kulluha ghaira katibiha. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.